kotaku indah dan megah. Disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya Kelinci. Mungkin dulu kerajaan Kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan Kelinci terdesak. Penghuninya anak-anak segudang, gudak-gudak kaya Kelinci. Kami semua hidup rukun dan damai. Hanya satu yang aku herankan, badanku bulat tak bisa tinggi, persis kaya anak Kelinci. Persis kayak anak Kelinci. Persis kayak anak Kelinci.